ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan kajian kita di dalam membaca Kitabul Ilmi, masih pembahasannya tentang adab talibul ilm, adab seorang penuntut ilmu. Dan kita pada kali ini masuk pada adab yang ke-11. Qala rahimahullahu taala al-amrul hadi asyar at-tasabbutu was-sabat. At-tasabbut yaitu mengecek kebenaran dari suatu kabar, suatu berita. Was-sabat yaitu as-sabr, sabar, dan menguatkan kesabaran. Nah, dan insyaallah pada dua sifat ini akan dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala min ahammil adabil lati yajibu أن يتحلى بها طالب العلم التثبت. Termasuk dari adab yang paling penting, yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk berhias dengannya adalah sifat at-tathabbut, yaitu mengecek kebenaran suatu berita, meminta penjelasan suatu berita. Fattasabbutu fima yankulu minal akhbar wattasabbutu fima yasduru minka minal ahkam. Tasabbut di dalam apa-apa yang ternukilkan dari suatu kabar-kabar yang muncul, yang beredar, dan tasabbut di dalam apa-apa yang naam muncul pada dirimu, sampai kepada dirimu suatu ketetapan hukum. Fal akhbaru idza naqalta fala budda an tasbuta awalan hal sahat amman naqalta ilai aula. Adapun kabar-kabar atau berita-berita, jika engkau menukilkan berita tersebut atau dinukilkan kepadamu suatu berita, disampaikan kepadamu suatu berita, maka yang pertama yang engkau harus lakukan adalah bersifat tasabbut, bertindak tasabbut, yaitu meminta penjelasan lebih detail tentang khabar tersebut. Apakah benar ya tentang berita yang sampai kepadamu atau tidak? Nah, dan ini merupakan perkara yang masyru', yang Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu, in ja'akum fasikun, binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, kemudian datang membawa kabar, fatabayyanu, mintalah penjelasan. Fasik di sini maknanya umum, ya. Naam, yaitu orang yang keluar dari ketaatan Allah, baik berupa orang yang berdusta, berbohong, menyampaikan sesuatu yang belum jelas, dan yang lainnya. Ini dinamakan fasik. Maka dituntut untuk seorang tak kala mendengarkan khabar agar meminta penjelasan secara detail. Jangan sampai berita yang sudah sampai dan belum kita ketahui secara pasti, kemudian kita sebarkan. Dan ini dilarang di dalam Islam. Setiap kabar yang muncul, yang sampai kepada seseorang, apa saja kabar, kemudian dia sampaikan kepada manusia, maka itu termasuk kedustaan. Sebagaimana datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa ala ma sami'a." Cukup dikatakan seorang pendusta, yaitu dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Tidak di cross-check kebenarannya, tidak dimintai penjelasan atas khabar tersebut. Ya, dia pokoknya sampaikan apa yang dengar, dia sampaikan. Apa yang dia dengar, sampaikan. Maka ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kadziban, ya, pendusta. Maka tak kala kita mau menyampaikan sesuatu, dari suatu khabar, berita, maka kita perjelas, ya, apakah beritanya jelas, dari siapa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini kita hidup di tengah-tengah, ya, salafiyin, ya, terusus di sini, maka penting untuk tasabbut. Tak kala kabar tentang fulan seperti ini, katanya dia sudah berapa sanad. Tetapi belum jelas, ya, dari mana asalnya berita tersebut, ya, muncul. Maka perlu kita perjelas dan jangan disampaikan. Kemudian tak kala jelas disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, jangan suatu berita itu kadang-kadang dibangun di atas persangkaan. Ya, orang yang menyampaikan berita disampaikan kepada orang lain. Disampaikan kepada orang lain padahal dibangun atas prasangka saja. Sebagaimana ini larangan, ya, seseorang melakukan sangkaan-sangkaan yang buruk kepada saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhann itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, ya, berprasangka buruk. Karena sungguhnya sebagian prasangka buruk tersebut itu perbuatan dosa. Kadang seseorang, ya, tidak tasabut kepada yang dibicarakan, ya, dia mengambil barakallahu fikum kesimpulan saja, kemudian disampaikan kepada orang lain, kepada orang lain lagi, sehingga berita itu dibangun di atas prasangka. Maka hal ini dihindari dan dijauhi. Barakallahu fikum. Summa idza sahhat, kata beliau, Fala tahkum tathbutu fil hukmi rubbama yakunul khabaru alladhi sami'tahu mabniyan ala aslin tajhaluhu anta. Maka jika khabar itu benar, maka jangan langsung engkau ya putuskan ya apa yang menurut diri engkau ini kayak ini berita ini salah, enggak boleh. Nah, kalau berita itu benar, maka jangan kamu melakukan kesimpulan langsung berita ini salah. Lah. Nah, engkau tersebut, engkau tetapkan ya melakukan cek naam hukum tersebut. Kadang hukum tersebut yang sampai ya dan terdengar kepada dirimu ya, yang mana berita tersebut, hukum tersebut dibangun di atas ya engkau tidak mengetahui hukumnya ya, maka jangan langsung engkau memberikan kesimpulan. Tak kalau engkau tidak mengetahui akan hukum tersebut yang sampai kepadamu, maka jangan langsung engkau tetapkan. Fatahkum anau khotok, kadang engkau menghukumi ya suatu berita atau hukum yang sampai kepadamu ya dengan cara anau khotok, bahwasanya ya hukum yang engkau simpulkan itu salah. Wal waqi anau laisa bil khotok, dan kenyataannya bahwa apa yang engkau tetapkan tersebut adalah salah, apa yang sampai kepadamu adalah benar. Nah, walakin kaifal ilaju fi hadhil hal, namun bagaimana solusi di dalam permasalahan ini, yaitu tak kala mendengar khabar naam dan berita itu benar, maka apa solusinya? Al ilaju an tattasila biman nusiba ilail khabaru. Ya, solusinya adalah engkau menghubungi kepada orang yang berita itu disandarkan kepadanya. Ya. Ya, tayib, berita itu sampai kepadamu kata fulan, maka engkau menghubungi fulan tersebut. 6. Wa taqul, dan kau katakan nukilan kada wa kada, telah dinukilkan dari ucapanmu begini dan begitu. Berita ini dan berita itu. Fa hal hadza sahih, apakah apa yang kau sampaikan ini suatu berita yang benar? Summa tunakisuhu, kemudian engkau ajak diskusi dia. Faqad yakunu istintaka wa nufuru nafsika minhu awwala wahlatin sami'tahu. Ya, kadang naam engkau mendengar berita tersebut di awal ya, engkau bisa jadi mengingkari dan jiwamu lari dari berita tersebut. Ah, masa kaget. Naam. Li'annaka la tadri, karena kamu tidak mengetahui masa babu hadal mankul, kenapa atau sebab apa naam berita itu muncul. Naam. Wa yuqalu, dan dikatakan idza ulima sababu batala al'ajbu, dan jika telah diketahui suatu sebab kenapa berita itu muncul, kenapa orang itu difonis seperti ini, naam, maka akan hilang suatu keheranan, kebingungan akan heran. Kebingungan itu akan hilang. Oh, jelas jadinya. Nah. Fala budda awalan minat tasabbut. Maka yang pertama yang harus dilakukan tak kala mendengar berita, at-tasabbut, mengecek kebenaran. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu tattasilu biman nukila ilaihi wa tas'aluhu hal shahha dzalik am la. Kemudian setelah itu engkau menghubungi kepada orang yang menyampaikan berita tersebut dan engkau bertanya kepadanya apakah berita itu benar atau tidak. Summa tunakisuhu, kemudian engkau ajak naam diskusi, dialog. Naam, imma ayyakuna huwa al-haq was-shawab fatarji ilaih. Bisa jadi berita itu naam datang di atas kebenaran, di atas al-haq. Ya, maka engkau bisa rujuk dari kebenaran tersebut, atau naam kebenaran itu bersamamu. Bisa jadi orang tersebut yang menyampaikan berita rujuk kembali kepadamu. Maka ini penting untuk ya seorang naam diskusi tak kala dengar khabar. Naam. Lebih-lebih di antara kita ada khabar yang mungkin kurang bagus, langsung kita tanyakan pada orangnya sehingga masalahnya tidak menjadi besar. Sedini mungkin ya bisa teratasi. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda tentunya apa yang telah ditetapkan atau yang telah disebutkan oleh para ulama, tak kala para ulama menyampaikan ya suatu jarah yaitu tahzir kepada seorang, maka para ulama sudah na'am meminta informasi-informasi ya tersebut akan kebenaran, kemudian mengeluarkan tahzir. Naam. Barakallahu fikum. Tidak gampang-gampang. Naam. Para ulama menyampaikan hal tersebut. Ada dasar hukumnya. Naam. Sehingga perlu dicontoh para ulama. Barakallahu fikum di dalam menetapkan suatu. Wa hunaka farqun bainas sabati wa tasabbut. Fahuma syai'ani mutasyabihan lafzan mukhtalifan maknan. Di sana ada perbedaan antara kata as-sabat dan at-tasabbut. Ada perbedaan antara sabat dan tasabbut. Maka keduanya mutasyabihan. Keduanya na'am mirip. Ya. Mirip atau hampir sama secara lafaz. Secara lafaz hampir sama atau mirip atau serupa. Naam. Mukhtalifan berbeda namun berbeda secara makna. Berbeda secara makna. As-sabat dan tasabbut berbeda secara makna. Fas-sabat maknanya as-sabru wal musabarah. Adapun sabat maknanya kesabaran dan musabarah, menguatkan kesabaran tersebut. Wa alla yamilla wa la yadjira. Yaitu engkau dan tidaklah dia itu naam bosan wala yadjira jemu. Naam, terhadap suatu keadaan. Suatu yang dia geluti, dia tidak jemu. Dia tidak ya bosan. Wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatan. Dan seseorang tidak mengambil atau menempuh dari suatu kitab, yaitu mempelajari suatu kitab ya nutfatan. Ya, sekali cabutan, yaitu ya mempelajari kitab ini hanya sekali-kali saja. Naam, untuk mencicipi saja. Apa sih di dalamnya? Aw min kulli fannin qit'atan tsumma yatruku. Atau naam, pada setiap cabang-cabang ilmu sepotong-potong, sepenggal-penggal. Naam, dia mempelajari ilmu ini sepenggal-penggal saja. Dia tidak selesaikan. Saya terukuh, maka dia meninggalkan hal tersebut. Maka keadaan orang seperti ini li'anna hadzal ladzi yadurru thalib. Karena sifat seperti ini, tindakan orang yang seperti ini, yaitu dia belajar cuma untuk nyicipin saja. Oh ini susah ini. Kemudian belajar yang keenam, pembahasan yang lain, oh susah ini, dia tinggalkan. Kemudian terus akhirnya saya terukuh, dia tinggalkan. Maka ini membahayakan bagi seorang penuntut ilmu. Mungkin di sini tidak nampak, ya. Kalau di Yaman, para mustafid banyak. Barakallahu fiikum. Mengajarkan akidah, ya, kitab ini, bahasa Arab, ya, kitab ini dari bahasa Arab, ya, tentang usul, na'am mustalah, na'am tentang hadis, na'am tentang fikih, na'am bisa memilih, ya, satu hari bisa 5 atau 7. Ya, baik. Kadang dia ambil 1 hari 7 kali. Ya, dengan ya kitab yang macam berlainan. Naam. Ya, mungkin bahasa Arab dia ambil Jurumiyah dan pada syekh ini dia ambil ya Qatrunada. Padahal belum selesai satu ini. Tapi dia mau cicipin, coba-coba. Nah. Maka hal ini akan membahayakan bagi seorang thalib. Dan terjadi ada seorang yang menyampaikan kepada khabar kepada anak waktu di Yaman, ya, ada seorang yang ngambil bidang dari bidang-bidang ilmu, ya, 7 atau 8. Ya, 7 sampai 8 bidang ilmu, cabang ilmu, ya, sehari. Nah, ya, dengan tentunya dengan syekh yang lain, dengan mustafid yang lain. Kemudian dia jenuh. Kemudian dia tinggalkan belajarnya. Ya dan billah. Maka, naam, ini membahayakan